masih jelas terbayang semua yang kau katakan. Waktu aku gak mampu, kau bawaku terus maju, maju bersamamu. Berulang kau bilang, apa yang gak bisa terjadi. Coba lebih berani, cobalah lebih yakin lagi, lagi. Karenamu buatku berani, karenamu ku sampai di sini, karenamu ku pecahkan mimpi, karenamu semuanya terjadi. Gak akan pernah ku lupa sedikit pun tentangmu. Kau begitu hebatnya, bantu pecahkan semua mimpiku.